kan lama ku mencoba merengkuh sisi ruang batinmu, ungkap rasa yang terpendam, tempat di mana ku kan berlabuh. Cinta ini hanya untukmu, untuk pertama kali dan mungkin yang terakhir. Ingin ku berikan satu yang berarti di dalam hidupmu, oh kasih. Sambutlah tanganku, satukan harapan, nikmatilah cinta yang ada. Di antara batas jiwa, manis kau sentuh keangkuhanku. Cinta ini hanya untukmu, untuk pertama kali dan mungkin yang terakhir. Ingin ku berikan satu yang berarti, satu yang berarti dalam hidupmu, oh kasih. Sambutlah tanganku, satukan harapan, matilah cinta yang ada. Hari takkan bersinar tanpa kau di sini, damai pun terasa tiada. Oh, oh, bawalah hati ini, simpan di jiwamu, tersenyumlah, kita telah dewasa. Satukan harapan, matilah cinta yang ada. Berikan satu yang berarti di dalam hidupmu, oh kasih. Sambutlah tanganku, satukan harapan, matilah